Faslun fi arkani sholati wa sunaniha wa hayatiha. Fasal menjelaskan tentang beberapa rukun, sunnah dan keadaan-keadaan sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Makna sholat secara bahasa Arab dan syariat telah dijelaskan di fasal sebelumnya. Wa arkanu sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun sholat berjumlah 18 rukun. Ahaduhan niyah, rukun yang pertama adalah niat. Wahya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lih. Rukun adalah menyengaja melakukan sesuatu yang bersama dengan pekerjaannya. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat berada di dalam hati. Fa in kanati sholatu fardhon wajaban niyatul fardhiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subuhin aw dhuhrin masalan. Bila sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, maka diharuskan melakukan tiga hal, yaitu niat kefarduan, yaitu yang pertama niat kefarduan, yang kedua niat melakukan sholat, yang ketiga menentukan sholat. Aukanati sholatu naflan tata waktin karot hibatin au tata sababin kastiskoin wajaba qasdu filiha wa ta'yinuha la niyatun nafliyah. Bila sholat yang dilakukan sholat sunnah, namun sholat sunnah itu memiliki waktu atau memiliki sebab. Jadi sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, dan sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat istisqa atau sholat meminta hujan, maka hanya diharuskan melakukan dua hal, yaitu melakukan sholat, ingin melakukan sholat, dan juga menentukan sholat. Tidak diharuskan untuk niat kesunahan sholat. Wasanil qiyamu ma'al qudrati alaih. Rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu melakukan. Fa'in azaza anil qiyami ko'adha kaifa sya'a wa ku'uduhu muftarisan afdulu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan baginya melakukan sholat dengan duduk bagaimanapun cara duduknya. Tetapi yang lebih baik adalah duduk dengan cara iftiros. Iftiros atau duduk dengan menduduki kaki bagian kiri. Kaki kiri diduduki atau duduk yang dilakukan di saat melakukan tasyahud yang pertama. Wasal itu takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar. Fayata'ayyanu alal qadirin nutku biha biayakula Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka dia diharuskan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Falyasihur Rahmanu Akbar wa nahwu. Tidak sah menggantikan kata Allahu Akbar dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti Ar-Rahmanu Akbar. Walayasihu fiha takdimul khobari alal mubtada kakaulihi akbarullah. Tidak sah pula membalik kata Allahu Akbar. Jadi Allah harus diusapkan pertama, kemudian dilanjutkan dengan kata Akbar. Faman ajaza anin nutqi biha bil arabiyah tarjama bi ayyi lughatin syaa. Bagi orang yang tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab, maka dia diharuskan untuk menterjemahkannya dengan bahasa yang dia mau. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Kata Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Wajibu qurnun niyati bitakbir, dan niat sholat harus bersama dengan ucapan Allahu Akbar. Aman Nawawi yu fahtarul iktifa'a bil muqaranatil urfiyah bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun li sholat. Di saat mengucapkan Allahu Akbar, selain seseorang diharuskan untuk niat, seseorang juga diharuskan untuk membayangkan sholat yang akan dilakukan. Tetapi menurut Imam Nawawi, membayangkan sholat yang akan dilakukan itu tidak harus bersamaan persis dengan ucapan Allahu Akbar. Artinya bersamaan dengan pertama kali mengucapkan hamzah dan akhir mengucapkan ra. Tetapi cukup sebagian dari kata Allahu Akbar, seseorang membayangkan sholat yang akan dilakukan, itu sudah cukup menurut Imam Nawawi. Dan hal yang seperti itu diistilahkan dengan muqaranah urfiyah. Warabbi'u qira'atul fatihati au badaliha liman la yahfaduha fardhon kanati sholatu au naflan. Rukun sholat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah atau ganti dari Al-Fatihah bagi orang yang tidak menghafalnya. Fardu membaca Fatihah ini merupakan fardu yang harus dilakukan baik sholat berupa sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Jadi rukun yang keempat ini berlaku untuk sholat fardu dan juga sholat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Bagi madhab Syafi'i, madhab yang kita ikuti, bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari ayat Fatihah. Artinya tidak diperbolehkan bagi madhab Syafi'i tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdidah aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihha qira'atuhu wa la salatuhu in ta'ammada wa illa wajib 'alaihi 'adatul qira'ah. Bagi seseorang yang tidak membaca satu huruf Fatihah atau tidak membaca tasdid Fatihah atau mengganti satu huruf Fatihah dengan huruf yang lain, maka bacaannya tidak sah dan sholatnya juga tidak sah bila memang dia sengaja melakukan. Namun bila dia tidak sengaja melakukan, sholatnya masih tetap berlanjut dan dia harus mengulangi bacaan Fatihah. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha 'ala nadmihal ma'ruf. Seorang yang membaca Fatihah diharuskan membacanya sesuai dengan urutan di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh dibalik-balik ayatnya. Wa yajibu aidan mawalatuha bi ayyasila ba'd kalimatihi bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanaffus. Dan diharuskan juga seorang yang membaca Fatihah untuk langsung melanjutkan ayat-ayatnya. Jadi tidak boleh ada pemisah antara satu kalimat dengan satu yang, kalimat yang lain. Jadi seseorang diharuskan untuk menyambung sebagian kalimat-kalimat Fatihah dengan sebagian yang lain tanpa ada pemisah, kecuali pemisah yang dilakukan dikarenakan bernafas. Jadi boleh memisah Fatihah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain asalkan pemisah itu tidak lama, hanya sekadar bernafas. Fa in takhallala dzikru baina mawalatiha qata'aha. Bila seseorang mengucapkan zikir di tengah-tengah Fatihah, maka zikir itu memutus bacaan Fatihah. Artinya Fatihah yang disela-selai dengan zikir harus diulangi. Illa ayata'alla qadzikru bimaslahati sholat kata'minil ma'mumi fi athna'i ifadihadihi likiro'ati imamih fa'innahu layak ta'ul mu'alah. Dzikir yang dilakukan di tengah-tengah bacaan Fatihah bisa memutus bacaan Fatihah, kecuali dzikir-dzikir yang berhubungan dengan kebaikan sholat, dzikir-dzikir yang berhubungan dengan kesunahan sholat, seperti makmum yang mengucapkan amin di tengah-tengah Fatihah karena bacaan imam Fatihah. Jadi setelah imam selesai membaca Fatihah, seorang makmum disunahkan untuk mengucapkan amin. Dan bila amin itu diucapkan di tengah-tengah Fatihah, bacaan amin itu tidak memotong muwalah. Karena memang bacaan amin yang diucapkan oleh makmum termasuk kebaikan dari sholat. Wa man jahilal fatihata aw ta'adzarat alaihi li'adami mu'allimin mathalan wa ahsana ghayruha minal qur'an wajib alaihi sab'u ayatin mutawalliyatin haywadun alil fatihati aw mutafarriqatan. Bagi seseorang yang tidak mengetahui Fatihah atau tidak bisa membaca Fatihah dengan sempurna dikarenakan dia tidak memiliki pengajar, dikarenakan dia tidak pernah belajar Fatihah karena memang di daerahnya tidak ada orang yang mengajarkannya, tetapi dia mampu membaca surat lain selain Fatihah. Jadi bila ada orang yang tidak mampu membaca Fatihah tetapi dia mampu membaca surat lain selain Fatihah, maka dia diharuskan untuk membaca 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah. 7 ayat ini jumlahnya tidak boleh kurang dari Al-Fatihah. Dan 7 ayat ini boleh berurutan, boleh juga 7 ayat yang diambil dengan tidak berurutan, dengan acak atau tidak berurutan. Fa in ajaza 'anil Qur'ani ata bidzikrin badalan anha, bihaitsu la yanqusu 'an hurufiha. Bila seseorang selain dia tidak mampu membaca Fatihah, dia juga tidak mampu membaca ayat selain Fatihah, maka Fatihah itu digantikan dengan zikir, digantikan dengan zikir yang zikir itu hurufnya tidak boleh kurang dari Al-Fatihah. Fa illam yusin Qur'anan wala dzikran waqafa qadrul Fatihah. Bila seseorang tidak mampu membaca Al-Qur'an dan juga tidak mampu membaca zikir apapun, maka dia diharuskan diam selama orang membaca Al-Fatihah. Jadi diam yang dilakukan harus berdurasi sama dengan orang yang membaca Al-Fatihah. Jadi perbedaan antara Al-Fatihah dan takbir, bila takbir tadi dijelaskan seseorang yang tidak mampu membaca takbir, dia diharuskan menerjemahkan takbir dengan bahasa yang dimampunya. Tetapi dalam Fatihah tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain, tetapi harus diganti dengan ayat Quran yang lain, dan bila tidak mampu membaca ayat Quran yang lain, Al-Fatihah diganti dengan zikir apapun.